Fakhr mania, fakhr mania, fakhr mania, penggemar, penggemar setia. Fakhr mania, penggemar, penggemar setia. Fakhr mania, fakhr mania, fakhr mania, penggemar, penggemar setia. Jika kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, berbanyaklah baca solawat, tiru fakhr jismani.